ثم قال العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم dan terkadang keluar larangan itu dari hukum diharamkan. Ya. Keluar hukumnya. Jadi tidak haram. Ila ma'anin ukhra. Kepada makna-makna yang lain. Yakni kepada hukum-hukum yang lain. Li dalilin yaqtadhi dhalik. Karena adanya dalil yang menghendaki demikian. Naam. Karena adanya dalil. Faminha. Maka diantaranya. Al-karaha. Makruh. Kita telah mengetahui bahwa. Larangan itu kan ada dua macam. Kalau tegas berarti apa? Haram. Kalau tidak tegas makruh. Tapi asal hukum larangan adalah haram. Nah, kapan kita mengetahui tegas dan tidak tegasnya? Dilihat kepada qara'in. Nah, wa mathalu li dzalika. Coba perhatikan takbir Syekh Nuzaimin. Wa mathalu, mereka memberikan misal yang ada kemungkinan ini bukan pendapat Syekh rahimahullah, akan tetapi beliau hanya memberikan ini sebagai misal yang sering digunakan oleh al-usuliyun, yang mungkin dengan takbir ini menunjukkan beliau ada ketidaksetujuan dari hukum tersebut. Wallahu a'lam. وَمَثَلُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan mereka memberikan misal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia buang air kecil. Nah, hadithu man hadha ya akhi Abu Abdullah ya Ali hadith Abi Qatadah. La yamassanna adukum zakaru biyamin wa yabul. Thumma madha? Wala tamassanna. Naam. Ha, indaki Abdul Malik. La tamassa min al-khala. Wala tanafas. Fil'ina. Faqad qala al-jumhur, berkata jumhur ulama, anna an-nahya huna lil karaha, bahwa larangan di sini adalah larangan menunjukkan makruh. Li anna dzakar bid'atun minal insan, karena kemaluan itu adalah salah satu anggota badan dari manusia. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin, dan hikmah dari larangan tersebut adalah mensucikan tangan kanan. Walhasil, apakah ini sharif? Wallahu alam bisawab, ini bukan sharif. Yang rajih pendapat mengatakan ini haram. Nah, tidak ada dalil yang memalingkannya. La yamassanna adukum dhakarahu biyamini wa ibul. Tak boleh sama sekali. Nah. Ya. Sehingga kalau dalil ini fihi nadhar, hunaka amthilatun ukhra. Di sana ada misal-misal yang lain. Misalnya apa, ikhwan? Buang air menghadap atau membelakangi kiblat, ada sharif dari dalil. Naam. Hah? Apalagi, ikhwan? Tadi ada yang ngomong apa? Hah? Naam. La yashrabanna ahlukum qa'iman. Wa fihi khilafun masyhur ma'ruf. Ya. Sant. Dan yang lainnya. Yang kedua, terkadang terdapat larangan tapi yang dimaksud adalah al-irsyad. Untuk membimbing, mengarahkan, menganjurkan. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'az, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az, la tada'anna, jangan kamu tinggalkan. Itu kan larangan, jangan kamu tinggalkan. Tapi tidak menunjukkan wajibnya mengucapkan zikir ini. Atau ketika ditinggalkan jadi haram, tidak. Nah, akan tetapi larangan tersebut lil irsyad. Jangan kamu meninggalkan antakula dubura kulli sholatin, untuk kamu selalu mengatakan pada penghujung setiap sholatmu, sholat wajib, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, ini diucapkan kapan ya, kawan? Sesudah apa sebelum salam? Hah? Sebelum salam. Doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Jadi yang dimaksud dengan duhura kulli shalah ay qabla salam. Nah. Baik, ini adalah dalil-dalil yang memalingkan. Tinggal dilihat siyaqul kalam, konteks kalamnya bagaimana. Larangan tersebut lalu ada yang memalingkan atau tidak. Nah. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya, masalah man yadkhul fil khitab bil amri wan nahi. Siapa sekarang yang terkena larangan dan perintah itu? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, siapa yang terkena perintah dan larangan itu? Alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi, yang masuk di dalam, yang diarahkan, ya, yang diarahkan kepadanya perintah dan larangan itu, al-mukallaf, adalah seorang mukallaf. Nah, seorang mukallaf. Apa yang dimaksud mukallaf? Wa huwa, yang dimaksud al-mukallaf di sini, al-balighul aqil, orang yang sudah balig dan berakal. Itu saja dua syarat. Yang pertama balig, yang kedua berakal. Naam. Yang pertama balig. Oke, cara kita mengetahui seorang itu sudah balig ya, akhi? Umbunya, rambut di kemaluan. Naam, apa lagi? Hah? Ihtilam. Naam. Apalagi Tarifki. Hah? Nah ini sempat ngantuk ini waktu dengar taklim ini. Hah? Hah? Sudah. Ah, sudah dijawab. Ah, yang lain. Ah. Ah, Fauzan. Ah, Bahar. Bilal. Hah? Apa? Apa? Iya, berapa? Antum yang jelas ngomongnya. Ada yang tidak gitu loh, masih banyak yang tidak. Ya. Para ulama memberikan batas 15. Nah, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar itu. Nah, ketika beliau berumur 13 tahun masih ditolak. Tahun depannya beliau telah berumur 15 tahun pada perang Khandaq. Baru kemudian beliau diterima. Pendapat jumhur, na'am. Apalagi ikhwan Abdul Majid. Haid, na'am. Datang bulan. Ya, itu tanda-tanda untuk menunjukkan seorang sudah balig. Kalau jenggot tadi, hah? Nah, boleh enggak dikatakan kalau sudah berjenggot di wajah menunjukkan sudah jenggotan pula di bahagian lainnya? Hakra, wallahu a'lam. Butuh penelitian. Ah, butuh penelitian. Yang jelas belum tentu kalau di sini tidak ditumbuh jenggot di wajah, ah, tidak berjenggot pula, ya kan? Naam ya Abdul Majid. Fa kharaja bi qaulina al-baligh as-saghir. Maka keluar dari persyaratan balik, maka tidak termasuk dalam mukallaf shogir. Ya. Si kecil. Fala yukallafu bil amri wan nahyi, maka tidak diberikan beban perintah dan larangan. Taklifan musawian li taklifil balik, dengan pembebanan yang sama setara seperti bebannya orang sudah balik. Ya. Tidak diberikan beban. Walakinnahu yu'maru bil ibadat, akan tetapi diperintahkan, dianjurkan bagi walinya untuk memerintahkan mereka beribadah. Ya. Dibiasakan. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalwahum abna'u sab'in, perintahkan anakmu sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashr, pukul mereka kalau enggak mau sholat di usia 10 tahun. Padahal mereka belum balik, tapi tamrin 'ala ta'ah, dilatih untuk taat. Dilatih sholat jamaah. Ya, anak wanita dilatih berjilbab, terbiasa dengan jilbab. Nah, berhijab. Ba'da tamyiz, setelah dia mumayyiz. Mumayyiz yaitu apa? Hah? Bisa membedakan, yakni mada? Fahmul khitab waradul jawab. Itu ciri-ciri seorang mumayyiz. Bisa memahami percakapan, bisa bisa memahami percakapan dan bisa menjawab. Ya. Nah, di saat diajak dialog, tidak bisa mengajak dialog. Nah, ditanya dia bisa menjawab, bisa membedakan, ya. Nah, mana yang laki, mana yang perempuan, mana yang cantik, mana yang tidak, gitu loh. Itu namanya mumayyiz. Maka diperintahkan mereka dalam rangka untuk membiasakan taat. Wa yumna'u minal ma'asi liya'tadal kafu anha, dan dicegah dari perbuatan maksiat agar terbiasa untuk menahan diri darinya. Ya. Jangan mentang-mentang belum balik. Dibiarkan anaknya jadi pencuri, dibiarkan anaknya terlatih untuk melakukan kemaksiatan yang mumpung belum balik. Lah, jangan, karena kebiasaan kecil itu akan terbawa-bawa di saat dia mencapai usia balik. Wallahu a'lamu bis-shawab.